ada Rere Amora Mo. Thank you. Monata Binua. Thank you. Terima kasih banyak tepuk tangannya. Saya minta dengan tepuk tangan yang meriah, mana dulu Binuang? Luar biasa.